Sebelum ditutup, ada beberapa pertanyaan disampaikan di sini. Pertama, mohon nasihatnya untuk ikhwan dan ummahat yang gemar pasang status di WA yang isinya terkait dengan luapan perasaan mereka, baik senang maupun sedih, diutarakan di status. Subhanallah, ya, pertanyaan-pertanyaan yang senada atau mirip dengan hal ini sering sekali diangkat, ditanyakan. Ini menunjukkan bahwa masih saja ada sebagian ikhwan atau akhwat kita yang suka melakukan hal ini. Dan nasihatnya pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nasihat-nasihat sebelumnya, bahwa itu hal yang tidak baik, ya. Hal yang tidak baik. Jika kita ingin mengeluh, jangan mengeluh di medsos, ya. Adukan keluhan kepada Allah Azza wa Jal. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku sampaikan keluhanku, kesedihanku hanya kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah lah biyadihil amr, di tangannya segala urusan, ya. Allah yang mengatur, nah. Karena itu sampaikan segala keluhan kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita harus belajar menimbun perasaan agar kita dapat menerima kenyataan. Gitu ya. Menimbun perasaan agar kita dapat menerima kenyataan. Banyak yang karena perasaannya terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu diikuti, pada akhirnya tidak mampu menerima kenyataan. Akibatnya tidak rela, akibatnya tidak ridho, akibatnya berkeluh kesah, akibatnya marah-marah. Waliyadzubillah kalau sampai pada tingkatan berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jal. Jadi belajarlah menimbun perasaan agar dapat bisa menerima kenyataan. Apakah ada hadis ataupun pendapat ulama yang menyatakan bahwa mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram hanya sejajar dengan dada? Soalnya kami sering melihat ikhwan salafi melakukan takbiratul ihram seperti itu. Naam, ada riwayat seperti itu, tapi juga ada riwayat lain di mana kita boleh takbiratul ihram sejajar dengan daun telinga. Jadi jangan disalahkan kalau ada sebagian yang mengangkat kedua telapak tangan saat takbiratul ihram atau takbiratul intiqal sejajar dengan daun telinga, karena itu semua ada riwayatnya. Nah, dan hal-hal yang seperti ini juga termasuk ya sunnah. Nah, artinya kalaupun ada yang tidak seperti itu, maka sholatnya tetap sah, tidak kemudian dianggap menjadi batal. Mohon nasihatnya untuk ikhwan yang ketika sholat tahiyatul masjid melakukan takbiratul ihram sambil berjalan. Maksudnya belum selesai berjalan, dia sudah mengangkat tangan. Nah, dalam hadis disebutkan idza kumta ila shalat fakabbir, kalau kamu sudah ada dalam posisi berdiri salat maka bertakbirlah. Ucapan takbir disertai dengan mengangkat kedua tangan. Nah, jadi posisikan diri terlebih dahulu benar-benar sempurna berdiri, baru kemudian takbiratul ihram. Nah, apakah kita boleh membunuh orang-orang khawarij? Itu kewenangan waliyul amr. Tapi mengatakan mereka menyimpang, mengatakan mereka sesat adalah hal yang dibenarkan, dan itu tidak termasuk ke dalam ujaran kebencian. Nabi alaihi salatu wassalam bahkan mengatakan kepada mereka sebagai apa? Kilabun nar, anjing-anjing neraka. Kalau kata-kata menyimpang, kata-kata sesat kita gunakan untuk menyebut orang-orang yang memang keadaannya seperti itu, maka sebenarnya ini tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Kalau itu masuk dalam kategori ujaran kebencian, berapa banyak kata-kata Rasulullah SAW yang mungkin ya, mau tidak mau dianggap sebagai ujaran kebencian. Nah, apa dalil tentang haramnya musik dan isbal? Karena ada saudara saya yang belum yakin akan hal tersebut. Dalil tentang haramnya musik atau gina atau nyanyian dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun demikian. Dalam Al-Quran misalnya di surat Luqman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, di antara sebagian manusia ada yang lebih cenderung senang kepada lahwal hadis, kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang mengandung senda gurau. Dan para ulama menafsirkan kalau lahwal hadis itu adalah al-gina, nyanyian musik ya. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan dalam hadis bahwa nanti bakal datang satu kaum yang mereka menganggap sutra halal, yastahillunal hirra, hirra wal harir ya. Kemudian wal ma'azif, akan ada satu kaum yang mereka menganggap halal ya. Di antaranya yang dianggap halal adalah ma'azif ya, alat-alat musik ya. Kalau dikatakan yastahillun, akan menganggap halal, berarti hukum asalnya adalah haram sehingga dianggap halal. Nah, bolehkah menghadiri pesta pernikahan orang Nasrani? Kalau menghadiri pesta pernikahan mereka, jangan, karena sudah dipastikan banyak kemungkaran dan tidak menutup kemungkinan ada acara-acara yang berhubungan dengan keagamaannya. Jangankan menghadiri pesta pernikahan Nasrani, menghadiri pesta pernikahan saudara kita yang Muslim, tetapi di dalamnya ada kemungkaran, tidak wajib bagi kita untuk mendatanginya. Apalagi yang jelas-jelas Nasrani, sudah pastilah kemungkaran ada di sana. Nah, bolehkah menghadiri takziah kematian orang Nasrani? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memberikan semacam rincian dalam hal ini. Intinya sebenarnya tidak perlu, tidak boleh, tapi kalau ada maslahat yang diharapkan dari situ ya enggak mengapa. Namun demikian hukum asalnya tidak boleh. Saya punya teman yang sudah lama ngaji. Beliau pernah berkata bahwasanya daurah-daurah seperti ini hanya untuk orang-orang yang jarang taklim. Apa benar begitu? Subhanallah. Daurah-daurah yang seperti ini untuk orang-orang yang jarang taklim. Berarti antum semua ini kayaknya orang-orang yang jarang taklim. Lah, insya Allah tidak perlu terlalu berlebihan seperti itu ya. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Nah, salafi ahlus sunnah, mereka sadar betul akan kebutuhan ilmu syar'i. Bila ada waktu, maka mereka akan berusaha untuk menyempatkan diri hadir di majlis ilmu ya, baik majlis ilmu yang diadakan secara rutin atau majlis ilmu yang diadakan secara berkala ya, seperti daurah-daurah Dan kita tidak menafikan bahwa dalam daurah itu juga ada manfaatnya. Ajang silaturahmi antara satu dengan yang lainnya, ini yang paling sederhananya. Selain itu juga semakin memperluas wawasan, ya. Kemudian juga bisa membangkitkan apa? Semangat. Nah, karena kita semua butuh kepada sesuatu yang bisa membangkitkan semangat, ya. Sebab keimanan itu ya apa sih namanya, fluktuatif, ya, naik turun, ya, zidu wa yanqus. Jadi perlu adanya pencerahan, perlu adanya hal-hal yang bisa memicu kesemangatan. Nah, salah satunya adalah daurah. Nah, bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, ya kan? Dan senang rasanya saat melihat ternyata teman kita juga banyak, ya. Nah, dan satu hal yang disukai oleh para salaf adalah pertemuan dengan sesamanya. Nah, kalau pertemuan itu dalam daurah, tentu saja bukan hanya sekedar pertemuan yang bisa diambil manfaatnya, tapi juga ilmu. Nah, afwan Ustadz, adakah hukum qaza bagi wanita? Ya sama, wanita kalau mencukur rambutnya sebagian dicukur, sebagiannya enggak, ya sama, misalnya bagian kanan dibotak, bagian kiri enggak, qaza. Nah, hanya saja kalau wanita memang lebih baik tidak dipotong, tapi boleh dipotong sesuai dengan kebutuhan, asalkan tidak tasyabuh dengan kaum laki-laki. Nah, kalau sudah merasa terlalu panjang, ya tinggal dipotong. Nah, afwan mau tanya tentang anak yang suka rihlah tolabul ilmi, tapi sama orang tuanya malah ditegur, kamu belajar jauh-jauh tapi akhlakmu tidak bertambah bagus. Nah, atau tiap hari belajar tapi tidak diamalkan ilmunya. Nah, ya kata-kata tersebut ya, tentu seharusnya dijadikan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Karena kata-kata itu tidak terlalu salah. Sebagai seorang penuntut ilmu, tentu kita harus memiliki akhlak yang baik. Dan tentu kita harus semangat mengamalkan setiap ilmu yang telah kita ketahui. Nah, rihlah menuntut ilmu baik. Nah, tapi kebutuhan kita kepada akhlak, adab juga sangat penting. Ya, besar. Sampai Imam Mashruq Ibn al-Ajda dulu mengatakan, la antum fi hajatin ila qalilin min adab akthar min hajatikum ila kathirin min al-ilmi. Ya, sesungguhnya kebutuhan kalian kepada sedikit adab itu jauh lebih kuat, ya, dibandingkan dari atau dengan kebutuhan kalian yang banyak kepada ilmu. Makanya wajar bila di antara para salaf ada yang mengatakan ta'allamu al-adab qabla an ta'allamu al-ilm. Pelajarilah adab sebelum kalian belajar ilmu. Nah, bahkan ada yang berwasiat kepada putranya agar duduk di sisi ahlul ilmi, kemudian belajarlah adab darinya. Maka akhlak adalah hal yang penting bagi seorang penuntut ilmu. Nah, adakah hukum penasaban berdasarkan anggapan dalam tinjauan syariat Islam, dan apakah berlaku hukum mahram baginya? Misalnya seorang akhwat menganggap ikhwan yang pernah menolongnya, menganggap seorang akh yang pernah menolongnya sebagai saudara. Ini kadang-kadang kita tuh nyebut satu orang, ya, satu orang perempuan atau satu orang laki-laki itu dengan bahasa ikhwan, akhwat. Ikhwan itu jamak sebenarnya, itu kan banyak. Akhwat itu juga jamak, menunjukkan banyak. Jadi kalau satu orang cukup bilang akh atau ukht. Ini subhanallah berkembang kata-kata ini, sampai ketika ada seseorang nanya kepada saudaranya, ya, misalnya kamu punya anak berapa? Oh, saya 5. Ya, atau kamu sudah punya anak? Oh, sudah. Ikhwan apa akhwat? Nanyanya itu ikhwan apa akhwat? Maksudnya laki-laki atau perempuan, kan begitu. Tapi pertanyaan ini salah, gitu. Alhamdulillah Istiana baru melahirkan kemarin, ya. Nah, seorang bayi misalkan, selamat bayi akhwat. Seorang bayi ikhwan. Keliru, salah. Ya. Kalau kita ingin tanya saudara kita apakah anaknya laki-laki atau perempuan, cukup bin atau bint, ibnun atau bintun, kan begitu. Jangan ikhwan apa akhwat. Nah, kadang-kadang suka geli gitu mendengar kata-kata yang diucapkan oleh sebagian ikhwan yang seperti itu. Nah, mungkin sudah latah, ya. Sudah latah mengucapkan ikhwan atau akhwat. Tapi sebaiknya belajar untuk menempatkan kata-kata, ya, sesuai dengan tempatnya. Di sini seorang akhwat, di sini seorang akhwat, ya, menganggap ikhwan yang pernah menolongnya sebagai saudara, sehingga akhwat tersebut bermudah-mudahan berkomunikasi via sosmed dalam perkara penting atau tidak penting. Maksudnya apa? Maksudnya apakah kemudian antara dia dengannya menjadi mahram karena itu? Ya jelas tidak, ya, gak boleh. Nah, dan jangan sampai kemudian terjadi komunikasi secara intens terus menerus gitu, karena sudah menganggap wah jasanya banyak, ya, atau pernah menolong. Nah, tetap harus dijaga batasan-batasan syariat, karena fitnah itu bisa terjadi dari pintu manapun, dan setan, ya, bisa jadi memanfaatkan situasi yang seperti ini untuk menjerumuskan kita. Oleh karenanya ada pembahasan madakhilus syaitan, tempat-tempat masuknya setan. Nah, jadi harus waspada, ya, banyak cara yang dilakukan oleh setan untuk menyimpangkan, menggelincirkan kita semuanya. Nah, apakah ketika membaca zikir pagi dan zikir sore disyariatkan untuk mengangkatkan tangan? Ya. Membaca azkar, ya, tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Membaca azkar, zikir-zikir, tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Kalau doa, nah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.